بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana adab kita kepada Allah baik dalam ibadah maupun dalam pekerjaan? Banyak, ini panjang sekali pertanyaan singkat, jawabannya luas. Misal, adab kepada Allah dalam ibadah, contoh sholat. Maka sholat yang pertama, bagaimana adabnya? Maka persiapkan diri kita dengan pakaian terbaik. Quran surat 7 ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaik. Kamu ini gimana? Ke kampus pakaiannya bagus. Olahraga, bajunya baru. Sepatunya baru. Masa ke masjid pakaian begitu-gitu aja? Allah memberikan segalanya. Katanya ingin dikabulkan. Minta pada Allah. Tapi penampilan Anda seperti itu. Saya aja datang kemari. Kalau pakaian saya tidak menyenangkan, Anda tidak senang lihat saya. Saya datang ke sini pakai kaos oblong. Celananya celana pendek. Pecinya bengkok begini. Apa Anda mau datang ke pengajian? Tidak. Anda menghadap kepada Allah, pencipta Anda, pemberi segalanya. Masa pakaian Anda demikian? Iya. Tidak nyaman. Taib. Itu baru pakaian. Setelah itu tunaikan wudu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat yang ke-6. Sempurnakan wudunya. Anda diundang oleh manusia, pakaiannya bagus, mandi dulu. Anda diundang oleh Allah, masa wudunya berantakan? Sempurnakan, hadapkan dengan baik. Setelah itu, penampilan yang paling bagus. Setelah berpenampilan, wudu sempurna, datang. Usahakan sholat dengan baik, rasakan sholat itu sholat terakhir yang Anda kerjakan. Quran surah kedua, ayat 45-46. Kalau Anda merasakan sholat itu sholat terakhir dalam kehidupan Anda, akan banyak membantu kekhusyuan dalam sholat Anda. Itu baru satu contoh. Contoh lain, infak. Adab terhadap Allah dalam berinfak bagaimana? Cari infak yang paling bagus. Jangan yang jelek Anda berikan. Quran surah 2 ayat 215. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang mau diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad, kalau ingin infak cari yang bagus, jangan yang jelek. Anda punya 50.000 misalnya. Dua, satu 50.000 lecek, the kill of the kumal, gak enak dilihatnya. Yang kedua, bagus baru keluar dari ATM. Ketika Anda mau infak dimasukkan ke dalam kotak, mana yang dimasukkan? Yang lecek atau yang bagus? Itu bukan adab namanya. Anda infak, tapi infak tidak dengan adabnya. Tidak dengan adabnya. Adabnya yang paling bagus. Bahkan ada yang paling dahsyat. Quran surah kedua ayat 267. Paling kanan pertengahan. Lihat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Walastum biakhidhi ila antumidhu fi. Kalau mau infak, jangan pilih yang paling jelek. Kamu aja melihatnya gak enak. Masa mau dikasih orang lain? Tiga. Kalau mau infak, Anda kemudian belum bisa berikan, jangan katakan yang jelek. Katakan yang baik-baik. Sekalipun belum bisa infak. Quran surah kedua ayat 263, paling kiri pertengahan. Qaulun ma'rufun wa magfiratun khairum min shadaqatin yatbawa adza. Kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan lebih bagus dibandingkan dengan ngasih tapi dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Maaf Pak, ini belum ada rezeki, saya mohon maaf belum bisa ngasih. Mungkin ke teman saya yang itu bisa ngasih. Lebih bagus daripada ngasih tapi kalimatnya tidak menyenangkan. Nih Pak, 1 juta ambil aja. Masya Allah Pak, terima kasih. Alhamdulillah, semoga Bapak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan infak Bapak insya Allah saya jadi lebih baik lagi. Enggak usah Pak, itu kan dari Allah. Kan Bapak miskin. Usah, gitu kan? Usah. Cuman orang miskin Pak yang menerima infak, enggak ada masalah. Kalau tidak miskin enggak akan saya kasih. Oh, itu. Nyelekit.